Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.